mencari pemuda kafi, berasing demi kebenaran hakiki. Limpahlah jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafi, berasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Melolong di gelap kalah, tiada pelita penyinar terang. Penunjuk jalan kini membuka, lalu kapankah fajar kan datang. Di mana dicari pemuda kafi, terasing demi kebenaran hakiki. Dimana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Dimana dicari pemuda kafi, terasing demi kebenaran hakiki. Dimana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Mengapa kau patahkan pedangmu, hingga musuh mampu membobol bentengmu? Menjara menindas nama Isa, dan kita hanya diam segera terpana. Dimana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Dimana dicari pemuda kafi, terasing demi kebenaran hakiki. Dimana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi, pemuda harapan, tumpangkan kezaliman. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi, pemuda harapan, tumpangkan kezaliman. Warga dunia Islam kini membuka, gerakkan dengan ramu. Panji Islam telah lama terkulai, menanti bangkit kepadamu. Dimana dicari pemuda kafi, berasing demi kebenaran seabadi. Dimana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Dimana jiwa pasukan berani, terasing demi kebenaran hakiki. Dimana jiwa pasukan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Dimana jiwa pasukan berani, menoreh nama perkasa abadi. Dimana jiwa pasukan berani, menoreh nama yang perkasa abadi. Dimana dicari pemusatan berani, berasing demi kebenaran seabadi. Dimana jiwa pasukan sadar berani, menoreh nama yang perkasa abadi. Menoreh nama yang perkasa abadi, menoreh nama mulia perkasa abadi.